Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Masih melanjutkan tafsir surah An-Nisa ayat 140. Qala Asy-Syaikh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Wa kadzalikal mubtadi'un ala ihtilafi anwa'ihim. Faina ihtijajahum ala batilihim yatadammanu al-istihanata bi ayatillah. Demikian juga ahlul bid'ah dengan berbagai macam jenisnya. Sesungguhnya pembelaan mereka terhadap kebatilan mereka mengandung istihanah, penghinaan kepada ayat-ayat Allah. Li'annaha la tadullu illa 'alal haqq. Karena ayat-ayat Allah tidaklah menunjukkan kecuali kepada al-haq, kepada kebenaran, sementara mereka justru membela al-batil. Wa la tastalzimu illa sidqa. Dan tidaklah mengandung kemestian kecuali adalah berupa sidq. Bal wa kadzalika yadkhulu fi huduru majlisil ma'asi wal fusuq. Bahkan demikian juga termasuk dalam ayat ini. Ayat ini melarang untuk kita menghadiri majlis yang di situ dihinakan ayat Allah, direndahkan ayat Allah, diperolok-olok ayat-ayat Allah. Kata beliau, demikian juga termasuk pada ayat ini adalah menghadiri majlis-majlis yang ada padanya kemaksiatan dan kefasikan. Alati yustahanu fiha biawamirillah wa nawahi, yang dihinakan padanya perintah-perintah Allah dan larangan-larangan Allah, diremehkan perintahnya Allah dan larangan Allah. Wa taqtahimu hududahu allati haddahal ibadihi, dan yang dilanggarnya batasan-batasan Allah yang Allah telah membatasinya kepada hamba-hambanya. Wa muntaha dan nahyu anil qu'ud ma'hum, simpulannya adalah larangan untuk duduk bersama mereka. Hingga muntaha, akhir larangan itu tidak bolehnya duduk bersama mereka. Hatta yahudu fi hadisin ghairih, hingga mereka mengadakan pembicaraan yang lain. Hingga mereka tidak lagi membicarakan pembicaraan yang mengandung al-istihanah biayatillah, meremehkan, merendahkan, memperolok-olokkan ayat-ayat Allah. Ai ghairul kufri wa ayatil bi ayatillah wa istihza'i bihi, yaitu majlis yang di situ diperbincangkan selain kekafiran kepada ayat-ayat Allah dan selain memperolok-olok ayat-ayat Allah. Beliau telah merinci termasuk majlis yang di situ dihinakan, diremehkan ayat-ayatnya Allah adalah majlis kekufuran, majlis kemaksiatan, majlis ahlul bid'ah. Innakum idza misluhum, innakum idza ay in qa'attum ma'hum fil halil madkurah, yaitu jika kalian tetap duduk bersama mereka pada keadaan yang disebutkan, yakni majlis kekufuran, majlis yang padanya al-istihza bi ayatillah, maka misluhum, kalian sama dengan mereka. Li'annakum raditum bikufrihim wa istihza'ihim, karena kalian ridho, rela terhadap kekufuran mereka dan istihza'nya mereka, sehingga engkau tidak meninggalkan mereka, malah duduk-duduk di situ tanpa pengingkaran. Waradi bil maksiyah kalfa'ililaha, dan orang yang ridho dengan adanya kemaksiatan seperti dia melakukannya, hukumnya terkena. Makanya Allah Ta'ala menyatakan innakum idam misluhum. Walhasilu anna man hadara majlisan yasillaha bihi fa innahu yata'ayyanu alaihi al-inkar alaihi ma'al kudrati awil qiyama'a adamiha. Kesimpulannya bahwasanya orang yang hadir ada pada majlis bermaksiat kepada Allah di situ, maka wajib baginya adalah mengingkarinya. Wajib mengingkarinya. Ma'al kudroh, ketika dia mampu. Idza ra'a minkum mungkaron falyughayyir biyadihi fa illam yastati' fa bilisanih. Fa'il lam yastati' fa bi qalbi wa dzalika adaful iman. Wajib. Kalau tidak mampu, al-qiyamu ma'adamiha. Berdiri, tinggalkan majlis itu kalau dia tidak mampu mengingkari. Makanya Allah Ta'ala memerintahkan untuk tidak duduk bersama mereka. Fala taq'udu ma'ahum, jangan kalian duduk bersama mereka. Hatta yakhudhu fi haditsin ghairi, hingga mereka mengadakan pembicaraan yang lain. Rasulullah SAW diperintahkan fa'arid anil jahilin, berpalinglah dari orang-orang jahil itu. Inna Allah jami'ul munafikina wal kafirina fi jahannam jami'a. Kemudian Allah Ta'ala menyatakan, yang artinya sesungguhnya Allah akan mengumpulkan orang-orang munafik dan orang-orang kafir di jahannam seluruhnya. Kama istama'u alal kufri wal mu'alah, sebagaimana mereka dulu di dunia berkumpul di atas kekafiran dan berwala, saling membantu, menolong, memberikan loyalitas. Wala yanfa'ul kafirina mujarradu kaunihim fi dhahir ma'al mu'minin, maka tidaklah bermanfaat orang-orang kafir itu. Dalam nushah yang lain al-munafikin, dan yang lebih asah yakni al-munafikin. La yanfa'ul munafikin mujarradu kaunihim fi dhahir ma'al mu'minin, tidak bermanfaat keberadaan orang-orang munafik hanya sekedar mereka di tengah-tengah kaum muslimin secara dhahir, menampakkan keislaman secara dhahir bersama dengan orang-orang yang beriman, bahkan mereka ikut berjihad, berperang. Keberadaan semata demikian syarat dohir tidaklah bermanfaat, karena iman itu harus benar, jujur antara lahir maupun batin, batin dan lahir. Yauma yakulul munafikuna wal munafiqatu lilladzina amanu duruna naktabis min nurikum. Di hari orang-orang munafik, laki-laki maupun wanita, berkata kepada orang yang beriman, unduruna naktabis min nurikum, tunggulah kami agar kami bisa mengambil penerangan dari cahaya kalian. Namun mereka dimatikan cahayanya sehingga mereka dalam kegelapan, orang-orang munafik. Ila akhir ayat. Summa dzakara tahqiqal muwalatil munafikin lil kafirin wa muadatihim lil mu'minin. Kemudian Allah Ta'ala menyebutkan kenyataan adanya sikap loyalitas walaknya orang-orang munafik kepada orang-orang kafir. Wa mu'adatihim lil mu'minin, dan kenyataan orang-orang munafik itu memusuhi, membenci orang-orang yang beriman di ayat setelahnya, ayat 141. Allah tunjukkan bukti kenyataan keadaan orang-orang munafik yang mereka memberikan loyalitas, rasa senang, rasa cinta, rasa percaya, rasa menolong, membantu justru kepada orang kafir, bukan kepada orang yang beriman. Kepada orang yang beriman justru mereka benci, memusuhi, walaupun mereka sembunyikan dalam hati mereka, namun nampak pada perbuatan-perbuatan mereka. Maka Allah Ta'ala berfirman di ayat 141, alladzina yatarabbasuna bikum fa in kana lakum fathum minallah qalu alam takun ma'akum, yaitu orang-orang yang dimaksudkan di sini adalah orang-orang munafik, yatarabbasuna bikum, menunggu-nunggu kalian, menunggu-nunggu kepada kalian, fa in kana lakum fathum minallah, maka apabila kalian mendapatkan pertolongan dan kemenangan dari Allah, qalu, mereka mengatakan, alam takun, alam nakum ma'akum, bukankah kami bersama kalian, ikut berperang bersama kalian. Wa in kana lil kafirina nasibun, namun giliran orang-orang kafir yang mendapatkan giliran menang, qalu alam nastakhwid alaikum wa namnakum minal mu'minin, bukankah, mereka mengatakan orang munafik itu, bukankah kami membantu kalian, bukankah kami menghalang-halangi kalian dari orang-orang mukmin itu. Fallahu yahkumu bainakum yaumal qiyamah, maka Allah Ta'ala menghukumi di antara kalian nanti di yaumil qiyamah. Walayyaj'alallahu lilkafirina 'alal mu'minina sabila, dan Allah tidak akan menjadikan jalan yang bagi orang-orang kafir untuk menguasai orang-orang yang beriman, untuk mengalahkan orang-orang yang beriman. 141 insyaallah tafsirnya akan kita baca pada pertemuan berikutnya. Masih membahas tentang ayat-ayat orang-orang munafik. Ayat-ayat tentang orang-orang munafik. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu hafizakumullah.